fi ibadatihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan? Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, adalah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, al-iktharu min anwa'il ibadat, memperbanyak jenis-jenis ibadah. Apa saja ibadah yang mampu untuk dilaksanakan, maka dilaksanakan. Fakana Jibrilu alaihi salatu wassalam yudarisuhul Qur'anu fi Ramadan. Adalah Jibril alaihi salam itu selalu mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah, artinya muraja Al-Quran pada setiap Ramadan. Ya, Al-Quran yang sudah ditamatkan maka di murojaahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap Ramadan. Maka dari sini para ulama beristimbat disukainya seorang itu memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Naam. Ya, dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Jibril datang pada bulan Ramadan membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza laqiyahu Jibrilu ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Adalah kalau Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan dari apa dibanding dengan apa angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu dengan cepat memberikan kehidupan kepada orang-orang. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus ini. Ya. Apalagi pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi beliau dermawan. Sampai kata Abdullah bin Abbas, kana Nabi ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal orang yang paling berderma di kalangan manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi beliau lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadan. Naam. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis yang sahih, disebutkan di antara akhlak Rasulullah, wa kana idza su'ila an syai'in illa ata, adalah kebiasaan Rasulullah kalau diminta sesuatu melainkan beliau berikan. Apapun, siapapun orang yang datang, saya minta ini, kasih. Ada lagi yang datang, minta ini, kasih. Sampai pernah ada seorang badu, ya, itu sampai menarik bajunya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta hartamu. Bukan dari harta bapakmu dan bukan dari harta ibumu, harta kamu. Ya. Para sahabat marah melihat pekerjaan badu ini menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah para sahabat, tapi Rasulullah tertawa. Seorang badui, silakan masuk ke dalam rumah, cari apa yang kamu inginkan. Masuk ke dalam rumah tidak mendapatkan satupun barang. Rasulullah tidak punya harta. Masya Allah. Ini menunjukkan kebaikan dan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan adalah paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Tsiru fihi minas shadaqati wal ihsan. Beliau memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Ini beliau sebutkan amalan-amalan yang disukai pada bulan Ramadan untuk kita amalkan. Afwan. Beliau lebih memperbanyak sedekah wal ihsan dan berbuat baik. Yaitu membantu orang dan yang semacamnya. Wa tilawatil Quran. Quran. Was-salati, dan salat, memperbanyak salat. As-salatu khairun mawdu'. Salat adalah sebaik-baik yang dikerjakan. Kita memperbanyak nawafil ya ikhwan pada bulan Ramadan. Salat apa saja? Salat duha kita perbanyak. Naam. Shalawatul rawatib kita tambah. Ya. dan salatul lail, salat tarawih, kita mulazamah terus istimrar alaiha insyaallah. Dan ada lagi salat yang terkadang banyak dari kalangan kaum muslimin yang lalai, ya, bagi mereka yang tidak punya aktivitas, yaitu salat antara maghrib dan isya. Ini juga amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salat antara maghrib dan isya, berapapun rakaat, tidak terbatas. Oleh karena itu telah sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka para sahabat di waktu malam sedikit mereka itu tidur. Dan demikian pula firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i, ya, jauh lambung-lambung mereka itu dari tempat tidur. Ini ditafsirkan oleh Anas bin Malik dan yang selainnya dari para sahabat, kanu yusalluna bainal maghrib wal isya, adalah mereka sholat antara maghrib dan isya. Jadi yang dimaksudkan mereka itu, mereka meninggalkan tempat-tempat tidur mereka di waktu malam, yaitu mereka sholat antara sholat maghrib dan isya. Dari sini para ulama kemudian menjelaskan bahwa disunnahkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat sunnah antara maghrib dan isya, berapapun, berapa rakaat pun. Nah, ya, wa dzikir, dan memperbanyak zikir, zikir pagi, petang, atau zikir-zikir yang lainnya. Naam. Wal i'tikaf, dan i'tikaf pada bulan Ramadan. Ini pembahasan i'tikaf insyaallah ada pembahasan tersendiri beserta adab-adabnya, insyaallah kita akan jelaskan. Wa kana yakhussu Ramadan min al-ibadati bima la yakhussu ghairahu bihi min asyhur. Adalah Rasulullah mengkhususkan Ramadan berbagai macam ibadah yang beliau tidak mengkhususkan selainnya pada bulan-bulan yang lain. Naam. Hatta innahu kana la yuwasilu fihi ahyanan liyuwaffira sa'ati lailihi wa naharihi 'alal ibadah. Sampai terkadang, ya, sampai terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuwasila fihi, untuk menyambung dan untuk menyempurnakan saat-saat ibadahnya di waktu malam dan di waktu siang, terus beliau lakukan di atas beribadah, ya, muwasalah, melanjutkan ibadahnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai karena beliau menyibukkan diri dalam beribadah, puasa beliau terkadang sampai beliau melakukan wisol dalam berpuasa, menyambung puasa begitu, ya. Jadi pada hari ini begitu tiba buka puasa, beliau tidak berbuka puasa, tidak makan sahur, beliau lanjutkan lagi, ya. Pada hari yang berikutnya dilanjutkan lagi, pada hari yang berikutnya terus, ya. Ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan makanan dan minuman demi untuk beribadah. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yanha ashhabahu anil wisal. Akan tetapi Rasulullah melarang para sahabatnya untuk melakukan puasa wisal, yaitu menyambung antara satu puasa dengan puasa yang berikutnya. Ya. Ini insyaallah beliau mulai masuk ke dalam pembahasan yang baru. Apa hukumnya berpuasa wisal? Puasa wisal itu artinya menyambung puasa. Misalnya begini. Dia makan di waktu sahur, ya. Makan di waktu sahur, kemudian puasa pada hari itu, pada hari Senin misalnya. Hari Senin tiba waktu buka puasa, dia tidak berbuka puasa. Dia ingin melanjutkan terus, jadi tidak makan di waktu malam, tidak makan di waktu sahur. Tiba hari berikutnya dia masih tetap berpuasa. Nanti pada waktu hari berikutnya, hari Selasa itu, maka begitu matahari terbenam, tiba waktu iftar, maka berbuka puasalah dia. Ini namanya wisal, menyambung satu puasa dengan puasa yang lainnya. Paham ini, ya? Nah, ini yang apa yang akan dibahas oleh beliau tentang masalah wisal ini. Adalah Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menyambung puasa, puasa wisal. Fa yaquluna lahu, lalu para sahabat mengatakan kepada Rasulullah ketika mereka dilarang, innaka tuwasil, lalu kenapa engkau menyambung puasa ya Rasulullah? Engkau melarang kami, tapi engkau yang melakukannya. Begitu. Ya. Para sahabat dilarang, jangan kalian menyambung puasa. Tapi para sahabat melihat perbuatan Rasulullah, mereka justru melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menyambung puasa 2, 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Disambung tanpa berbuka puasa, tanpa makan sahur sama sekali. Sehingga para sahabat melihat ini, mereka lanjutkan. Mereka berpuasa wisal juga. Naam, sampai dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini ikhwan. Perbedaan antara ibadah kita dengan ibadah mereka. Mereka subhanallah begitu mendengarkan, begitu melihat suatu kebaikan, mereka yatasabaquna fil khairat, berlomba-lomba untuk mengamalkan suatu kebaikan. Naam. Ya. Sampai dilarang pun mereka tetap melanjutkan. Bayangkan, masya Allah. Ya. Betul-betul para sahabat, himmah mereka di dalam beribadah itu besar sekali. Sampai tidak makan ini. Melakukan puasa wisal. Kita walaupun tidak dilarang, ya memang kita berat untuk berpuasa wisal. Ya. Beda dengan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Sampai dilarang, maka para sahabat mengatakan pada Rasulullah, innaka tuwasil, kamu berpuasa wisal ya Rasulullah. Fayaqulu, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu kahayatikum, saya tidak seperti keadaan kalian. Inni abitu, sesungguhnya saya bermalam. Dan di dalam riwayat yang lain, inni adhallu inda rabbi, sesungguhnya saya berlindung di sisi Rabbku. Yut'imuni wa yasqini, maka Allah yang memberi makan aku dan Allah yang memberikan minum kepadaku. Jadi tidak sama seperti kalian. Jadi walaupun kalian melihat saya menyambung puasa, pada hakikatnya Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum kepada saya. Nah, sedangkan kalian, kalian tidak diberi makan, tidak diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian melakukan tidak seperti yang saya lakukan. Saya walaupun kalian melihat saya tidak pernah makan, tidak pernah minum, kata beliau, saya menyambung puasa ini pada hakikatnya Allah yang memberi makan. Jadi terjadi perbedaan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah hendak menjelaskan bahwa berpuasa wisal ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab ini. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, apa yang dimaksudkan ini? Makan dan minum di dalam hadis ini. Apakah makan dan minum seperti seorang makan, ya? Allah beri makan, maksudnya Allah beri makan nasi, beri makan kurma, beri makan makanan seperti yang dimakan oleh orang walaupun tidak dilihat oleh para sahabat, atau apa maksudnya? Naam. Nah, ini yang beliau bahas. Wa qad ikhtalafa an-nas, para ulama mereka berselisih. Fi hadzal ta'ami wasyarab al-madhkuraini ala qaulain. Apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang dimakan oleh Rasulullah dan yang diminum oleh Rasulullah dari pemberian Allah, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, annahu ta'amun wa syarabun hissiyun lil fam, bahwa yang dimaksud dengan makan dan minum yaitu makanan dan minuman hissi, yang zahir, ya, bagi mulut, maksudnya yang masuk ke mulut, ya. Kalau mereka mengatakan hadhihi haqiqatul lafz, ini hakikat dari lafaz tersebut. Naam. Wala mujiba lil uduli anha, dan kita tidak boleh berpaling dari hakikat lafaz ini. Apa hakikat makan? Maksudnya makan itu apa? Yani makan, makan apa saja? Makan nasi, makan dan seterusnya. Apa hakikat minum? Minum ya, minum air. Sehingga mereka mengatakan yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah, Allah beri makan, Allah beri minum, yakni pada hakikatnya Rasulullah diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dilihat oleh para sahabat, yaitu makanan dan minuman yang melalui mulut kemudian ditelan oleh Rasulullah. Ini pendapat yang pertama. Ya. Apa pendapat yang pertama? Yang belakang. Bukan yang sebelahnya. Apa tadi pendapat yang pertama? Na'am. Hati-hati, diharamkan makan dan minum nanti. Karena ketiduran. Nah, jadi ini pendapat yang pertama ya. Jadi yang dimaksud dengan makanan, yakni makanan yang zahir, gitu. Asani, pendapat yang kedua, ya, annal murada, bahwa yang dimaksud dengan makanan dan minuman di sini, ma yughadzihi Allahu bihi min ma'arifih, apa yang Allah Subhanahu wa taala kenyangkan dia. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kenyangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ma'arifihi, dari ma'rifah-ma'rifahnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. pengetahuan-pengetahuan, keilmuan Rasulullah kepada Rabb-nya, kepada Allah. Ya. Wa ma yafidu ala qalbihi min ladzati munajatihi. Dan apa yang mengalir di dalam hati Rasulullah dari kelezatan bermunajah. Ya, kelezatan berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qurratihi, dan kelezatan sejuknya hatinya dengan dekatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'umihi bihubbih, dan keadaan-keadaan yang ini merupakan makanan hati. Ya. Makanan hati apa? Yaitu cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini seakan-akan merupakan makanan dan minuman bagi Rasulullah, sehingga tidak membutuhkan lagi makan dan minuman yang zahir. Begitu maksudnya. Ya. Berarti ini bukan makanan secara hakiki yang dimaksud oleh pendapat yang kedua ini. Wa na'imul arwah, dan kenikmatan roh-roh mereka. Wa qurratul ain, dan penyejuk hati mereka. Wa bahjatun nufusi war ruh wal qalbi bima huwa a'zamu ghidha'in wa ajwaduhu wa anfa'u, dan kesenangan jiwanya dan rohnya dan hatinya yang ini jauh lebih bermanfaat, yang lebih agung daripada sekedar sesuatu yang mengenyangkan secara zahir. Lebih bermanfaat ini, kata dia, dan lebih bagus. Naam. Sehingga dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh lagi kepada makanan dan minuman yang zahir, kata mereka, karena semakin dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yaqwa hadzal ghidha hatta yughni an ghidha'il ajsam muddatan minaz zaman. Dan terkadang kekuatan, ya, makanan roh ini, makanan hati ini, sampai terkadang seseorang tidak lagi membutuhkan, ya, makanan jasmani beberapa zaman, beberapa hari, kadang tidak butuh. Kenapa? Saking nikmatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Kata Ibnul Qayyim, kama qila, sebagaimana yang diucapkan oleh seseorang, laha ahaditsu min dzikra katashghaluha anisyarabi wa tulhiha anizadi. Bagi sang wanita ini mempunyai cerita-cerita untuk mengingatmu, ya, tashghaluha, yang kemudian menyibukkan wanita ini, karena wanita ini ceritanya dia mengingat sang kekasih, begitu loh. Dia saking ingatnya, cintanya dia kepada kekasihnya yang sedang tidak ada, sehingga menyibukkan dia anisyarabi, dari meminum minuman, watulhiha anizadi, dan melalaikan dia dari apa azad, barang-barang bekal yang ada, dia lupakan. Laha biwajihika nurun tastadhi'u bihi, dia menurut apa dengan wajahmu ini bagaikan cahaya yang dia menerang apa mendapatkan penerangan dengannya. Wa min haditsika fi aqabiha hadi, dan dari pembicaraanmu lah pada zaman-zaman yang setelahnya dia selalu rindu kepadanya. Idza syakat min kalali sayri aw adaha ruhul qudumi fatahya inda miadi, apabila dia mengadu, mengeluh karena capeknya dia berjalan, ya, aw adaha ruhul qudum, maka kemudian dia selalu diangan-angankan dengan janji bahwa dia akan datang untuk menjemput sang kekasih. Fatahya, maka di saat dia mengingat itu, maka dia bangkit kembali, lalu dia hidup kembali di saat dia mengingat pertemuan dengan kekasihnya tersebut. Jadi ini menceritakan tentang seorang wanita, karena saking cintanya dia dengan sang kekasih sampai dia lupakan makan. Kan ada orang, sampai saya tidak makan, tidak minum, ataukah dia makan ingat kamu, dia minum ingat kamu, ya, ya, masuk WC juga ingat, dan seterusnya. Sampai kadang seorang tidak enak makannya, tidak enak minumnya, karena apa? Berpisah dengan sang kasih. Di sini Ibnul Qayyim rahimahullah ingin menunjukkan bahwa dengan makanan yang ada di dalam hatinya sampai mengenyangkan hatinya, sampai terkadang seorang tidak butuh dengan makanan yang zahir. Pahamin ya? Sehingga dengan ini kata beliau, seorang yang cinta kepada Allah terkadang mereka itu tidak butuh dengan makanan dunia, ya, makanan yang zahir. Kenapa? Saking dekatnya dia kepada Allah, enaknya dia merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. wa man lahu adna tajribatin wa syauqin, ya, barang siapa yang mempunyai pengalaman yang paling rendah saja, kerinduan yang paling rendah, ya'lamu istighna'al jismi bi ghidha'il qalbi war ruh an kathirin min ghidha'il ahaywani, maka dia akan mengetahui, ya, kecukupan jasmani ini dengan makanan hati dan rohnya dari kebanyakan makanan-makanan yang zahir tersebut. Ini bisa dialami bagi orang yang pernah rindu kepada seorang. Terkadang dia sampai rela memperjuangkan segala sesuatu demi sang kekasih, ya kan, seperti itu. Naam, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Ah, saya ingat terus, begitu katanya. Naam. Bagi orang yang pernah menyaksikan ini akan mengetahui bahwa yang demikian ini betul-betul ada. Naam. Wala siyama, apalagi al-masrur al-farhan adh-dhafir bi matlubihi alladhi qad qarrat 'ainuhu bi mahbubihi. Terlebih-lebih lagi bagi orang yang gembira, orang yang senang, dan orang yang mendapatkan kemenangan terhadap apa yang dia tuntut, apa yang dia cari, yang telah senang, apa, sejuk dia punya hati dengan kecintaannya. Naam. Wa tana'ama bi qurbi, dan semakin nikmat dia rasa dengan apa dekatnya dia kepada Allah. Wa ridha anhu, dan semakin dia ridha kepada Allah. Wa altafi mahbubihi wa hadayahu, dan kelembutan-kelembutan yang dicintainya dan hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya. Wa tuhafuhu tasilu ilaihi kulla waqtin, dan hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya, penghargaan itu akan tiba kepadanya pada setiap waktu. Wa mahbubuhu hafiyun bihi, sedangkan yang dicintainya itu selalu dia temui dengan kegembiraan-kegembiraan. Mu'tanin bi amrihi, memperhatikan kondisinya dan keadaannya. Mukrimun lahu ghayatal ikram, ya, yang memuliakan dia dengan kemuliaan yang tinggi. Ma'al mahabbati tammati lahu, disertai dengan kecintaan yang sempurna kepadanya. Afalaysa fi hadza a'zamu ghidha'in li hadzal muhib, bukankah ini merupakan makanan yang paling enak dirasakan bagi orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa bil habib alladhi la syai'a ajallu minhu, apalagi kalau yang kita cintai itu adalah yang tidak ada lagi yang mulia, lebih mulia darinya. Wala a'zam, dan tidak ada yang lebih agung. Wala ajmal, tidak ada lagi yang lebih cantik, lebih gagah. Wala akmal, tidak ada yang lebih sempurna. Wala a'zamu ihsanan, dan tidak ada yang lebih baik perbuatan baiknya. Idzam tala'a qalbul muhibbi bihubbih, apabila penuh kecintaan seorang yang cinta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaka hubbuhu jami'a ajza'i qalbihi wa jawarihi, dan kemudian kecintaannya ini meliputi seluruh jenis-jenis kecintaan dan sampai kepada anggota tubuhnya. Wa tamakkana hubbuhu minhu a'zama tamakkun, dan kemudian semakin kokohlah kecintaannya tersebut dengan kokoh-kokohan yang mencapai tingkat yang paling sempurna. Wa hadha haluhu ma'a habibi, inilah keadaannya bersama yang dia cintai. Afalaysa hadzal muhibbu inda habibihi yut'imuhu wa yasqihi lailan nahara, ya, maka bukankah ini orang yang cinta kepada yang dicintai seakan-akan memberi makan kepadanya, seakan-akan memberikan minum kepadanya, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Wa li hadza qala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni adhallu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Paham ya? Sesungguhnya aku berlindung di sisi Allah, Allah lah yang memberi makan kepadaku, Allah lah yang memberi minum kepadaku. Jadi yang beliau bahas di sini tentang masalah hati, ya. Semakin dekat dia kepada Allah, seakan-akan dia tidak butuh beberapa hari kepada makanan-makanan secara zahir. Nah, kemudian dia bantah di sini. Dia bantah pendapat yang pertama. Walau kana dzalika tu'aman wa syaraban lil fam, sekiranya yang dimaksud di sini makanan dan minuman yang diberikan kepada Rasulullah adalah makanan dan minuman yang melalui mulut, lama kana shaiman, tentunya tidak dikatakan bahwa dia berpuasa, ya kan? Apalagi dikatakan adhallu. Adhallu itu maksudnya diberi makan dan minum pada siang hari. Kalau yang dimaksud adalah makanan dan minuman secara zahir, Rasulullah tidak berpuasa berarti. Nah, fadlan an kaunihi muwasilan, apalagi kalau dikatakan beliau berpuasa wisal, begitu loh, menyambung puasa. Kalau dikatakan ini makanan dan minuman yang zahir, tentunya Rasulullah tidak berpuasa kalau demikian. Naam. Wa aidan, Demikian pula, falau kana dzalika fil lail lam yakun muwasilan. Kalau itu terjadi di waktu malam, tentunya Rasulullah tidak dikatakan berpuasa wisal. Ya. Wala qala li ashabi id qalu lahu. Maka tentunya jawaban Rasulullah kepada para sahabatnya ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, innaka tuwasil. Ya Rasulullah, kenapa engkau melarang kami padahal engkau berpuasa wisal? Ya. Kalau memang Rasulullah diberi makanan dan minuman yang zahir, tentunya jawaban Rasulullah itu dia akan mengatakan lastu wasil, saya tidak berpuasa wisal. Ya. Walaupun kalian melihat saya berpuasa wisal, tapi hakikatnya saya tidak berpuasa wisal karena saya makan dan minum itu diberikan oleh Allah. Mestinya begitu kan? Kalau makanannya zahir loh. Makanan yang melalui mulut. Ini menunjukkan bahwa itu bukan makanan dan minuman yang melalui mulut. Akan tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah pendapat yang kedua ini. Walam yakul, dan tentunya Rasulullah tidak akan mengatakan lastu kahayatikum, saya tidak seperti keadaan kalian. Bal aqarrahum ala nisbatil wisali ilaih. Bahkan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyetujui mereka untuk menisbahkan puasa wisal itu kepadanya. Ya. Bahkan Rasulullah menyetujui ketika dikatakan engkau berpuasa wisal ya Rasulullah, Rasulullah tidak membantah. Naam. Wa qata al ilhaq bainahu wa bainahum fi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus ya keikutsertaan para sahabat dengan Rasulullah bahwa terjadi perbedaan antara Rasulullah dengan para sahabat. Bima bayyadahu minal fariq, ya, dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah berupa perbedaan itu. Perbedaan itu dijelaskan di dalam Sahih Muslim. Min hadithi Abdullah ibn Umar. Di dalam hadith Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasala fi Ramadan. Beliau berpuasa wisal pada bulan Ramadan, menyambung puasa. Fawasala an-nas, maka ketika manusia melihat Rasulullah berpuasa wisal, manusia semuanya berpuasa wisal juga, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum, maka Rasulullah pun melarang mereka. Ya. Rasulullah melarang mereka. Faqila lahu, ketika dilarang mereka ini, mereka membantah kepada Rasulullah, anta tuwasil, engkau sendiri berpuasa wisal ya Rasulullah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu mithlakum, saya tidaklah seperti kalian. Ya, inni ut'amu wa usqa, karena saya diberikan makan dan saya diberikan minum. Naam. Wasiyaqul Bukhari li hadzal hadis. Konteks di dalam Sahih Bukhari terhadap hadis ini juga penyebutannya seperti ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisal. Faqalu, lalu kemudian mereka membantah Rasulullah. Innaka tuwasil, engkau berpuasa wisal ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, inni lastu mithlakum, inni ut'amu wa usqa, saya tidaklah seperti kalian, saya diberikan makan dan saya diberikan minum. Wa fi sahihaini, juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisal. Lalu salah seorang dari kalangan kaum muslimin mengatakan, innaka ya Rasulullah tuwasil, sesungguhnya engkau menyambung wahai Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya aku bermalam, Allah yang memberikan makan dan Allah yang memberikan minum kepadaku. Naam. Wa aidan, dan demikian pula, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma nahahum anil wisal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang mereka untuk berpuasa wisal, fa abau ayyan tahu, para sahabat tidak mau berhenti. Jadi telah dilarang oleh Rasulullah, para sahabat tetap melanjutkan wisal. Kenapa? Karena mereka melihat Rasulullah berpuasa wisal. Naam. Wa shala bihim yauman. Lalu kemudian Rasulullah satu hari, artinya ditambah satu hari. Summa ra'ul hilal, kemudian ketika mereka melihat hilal, yaitu tiba bulan selesainya bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, faqala, maka berkata Rasulullah, "Lau ta'akhkharal hilal lazidtukum." Kalau hilal ini misalnya bertambah, misalnya masih ada bulan Ramadan lagi, saya akan tambahkan bagi kalian, saya akan terus berpuasa wisal, kal munakkilahum, seperti akan memberikan apa? Memberikan kapok kepada mereka supaya mereka itu kapok untuk berpuasa wisal, hina abau ayyan tahu anil wisal, ketika mereka tidak mau berhenti dari berpuasa wisal. Nah, jadi beberapa riwayat-riwayat ini ikhwan fiddin azakumullah menunjukkan bahwa pendapat yang kedua wallahu alam itu lebih dekat pada kebenaran. Maksudkan dengan makan dan minum adalah makanan dan minuman hati, ya, bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak butuh lagi kepada makanan-makanan yang zahir. Para sahabat tidak seperti keadaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum? Dua pendapat tadi kita sebutkan. Makanan yang hakiki, maka tentunya tidak dikatakan Rasulullah menyambung puasa. Ya, tidak dikatakan bahwa Rasulullah menyambung puasa kalau memang makanan tersebut adalah makanan yang hakiki. Dan tentunya Rasulullah akan menjawab kepada para sahabat bahwa saya tidak berpuasa wisal seperti yang kalian anggap, karena Allah yang memberikan makan kepada saya dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan minum kepada saya. Berarti yang pertama. Kemudian kita